Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang selalu menyertai derap langkah dan hembusan nafas kita. Oleh karena itu enggak mungkin bisa kita hitung sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Maka perbanyaklah bersyukur dan beristighfarlah atas kekurangan kita dalam bersyukur itu sendiri. Dan hadirin Allah muliakan, fokuslah mencari ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas maklumat. Al-ilmu manafa' walaysa mahufil. Nasihat Imam Syafi'i itulah yang sering diulang-ulang oleh para ulama. Intinya ilmu itu adalah yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Maka hendaknya perhatian kita yang pertama kali adalah bagaimana ilmu itu berubah dari maklumat, konten, data menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Dan hadirin Allah muliakan, kita juga sudah membahas bahwa semua harus diawali dengan kebersihan hati dari kesyirikan, dari hasad, dari sombong, dari ujub dan lain sebagainya. Sebagaimana itu yang sudah kita bahas juga dari di beberapa pertemuan atau dua pertemuan yang lalu. Dan inilah caranya kita membersihkan hati, yaitu dengan salah satunya dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Qudamah, al-ilmu ibadatul qalbi, ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati yang nanti akan berdampak ke seluruh anggota tubuh. Sebagaimana kita bahas bahwa jika hati baik, seluruh anggota tubuh akan baik, ibadah pun juga akan berkualitas. Dan kalau hati buruk, maka semuanya juga akan buruk. Nah hadirin Allah muliakan, maka fokuslah dalam masalah ini dan semoga Allah kasih taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Lalu jaga syahadatain kita, jaga la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Kepada beliau, ahlul bait, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama Riyadus Salihin, bersama sunnah-sunnah Nabi SAW yang beliau jelaskan dan beliau sampaikan di dalam buku yang diberkahi oleh Allah ini. Hadirin Allah muliakan, beliau sedang membawakan hadis Abu Hurairah sebagaimana kita ketahui bersama. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, membawakan hadis Abu Hurairah yang di sana Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Mari kita lihat hadisnya. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhi. Dan seterusnya. Yang artinya, jangan kalian, jangan sampai kalian itu saling hasad. Jangan sampai kalian itu saling hasad. Dan jangan kalian saling berbuat najis. Bukan najis ya, tapi najis. Dan jangan sampai kalian saling membenci, saling membelakangi, dan seterusnya. Dan kita sedang membahas poin yang pertama, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Hadirin Allah muliakan, dan kita ini harus memberikan perhatian ekstra dalam masalah ini, karena ini virus yang sangat berbahaya. Virus yang sangat berbahaya. Sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa hasad merupakan maksiat awal yang terjadi di kehidupan. Dikatakan awalu dhanbin usiyallahu bihi thalatha. Dosa yang pertama yang membuat Allah dimaksiati itu ada tiga, dan diantaranya adalah hasad. Jadi tiga dosa yang membuat Allah dimaksiati, atau tiga dosa awal yang membuat Allah dimaksiati, ada tiga, yang diantaranya adalah al-hasad. Dua lagi apa hadirin? Kata para ulama, al-hirsu wal-kibr. Al-hirs, ambisi terhadap dunia. Dan yang kedua, kesombongan. Itu tiga top three lah itu. Dosa yang sangat, itu induk-induk dosa. Induk-induk dosa dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan itu harus kita benar-benar perhatikan. Dan gak boleh kita remehkan. Karena begitu berbahaya. Hadirin Allah muliakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa semua punya bibit penyakit ini. Semua punya bibit penyakit ini. Yang membedakan orang baik, orang soleh, dan orang yang buruk adalah orang yang baik dan orang yang soleh itu berusaha mengubur penyakit ini. Sedangkan orang buruk itu dia biarkan sehingga diungkapkan. dengan hatinya, dengan ucapannya, dan dengan perbuatan dan sikapnya. Jadi sebagian ulama mengatakan enggak ada orang yang bersih banget dari virus ini. 0% tuh. Ada bibit, tapi orang yang itu dikubur, dijaga, ada potensi direndah lagi. Maka seumur hidupnya dia akan memperjuangkan ini, hadirin. Itu kesimpulan sebagian ulama tentu saja. Bukan wahyu, ucapan ulama bukan wahyu. Namun itu isyarat betapa bahayanya penyakit ini, itu poinnya. Mungkin ada 1-2 yang bersih banget, tapi berapa persen yang bersih? Ulama-ulama kan ingin menjelaskan tentang kondisi mayoritas. Bagaimana kita itu selalu terlibat peperangan dengan virus ini, virus hasad ini. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih penyebab sampai kita ini bisa punya penyakit hasad dan akhirnya mempengaruhi banyak hal dalam diri kita dan akhirnya kita gak bahagia. Ulama kita menjelaskan apa penyebab hasad. Ada banyak ulama menjelaskan, Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Abu Hamid, dan para ulama yang lain. Coba kita simpulkan. Kita sebutkan 7, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, penyebab kenapa kita punya penyakit hasad. Yang pertama, al-adawa wal-bagdha, permusuhan dan kebencian. Jadi kalau kita benci sama seseorang dan terlibat permusuhan terhadap seseorang, maka ini akan mengaktifkan virus hasad. Apa definisi hasad, masih ingat? Gak suka nikmat Allah itu ada pada diri pihak lain. Kalau kita benci sama tuh orang, gak suka kita dapat nikmat, itu arahnya ke sana. Kalau kita benci sama si B, gak suka dia mendapatkan sesuatu, penghargaan, achievement gitu, gak. Ini orang apaan sih? Makanya kan kita kembali ke hadits Abu Hurairah. Lihat, salah satu larangan Nabi SAW, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Ini hadits yang sedang kita bahas. Jangan kalian saling membenci, karena saling membenci inilah pencetus hasad, hadirin. Sebaliknya, kalau kita saling menyayangi, justru kita senang orang itu dapat nikmat. Orang tua itu kalau udah sayang sama anaknya, bukan hanya senang, dia pengen anaknya lebih daripada dia. Gitu. Dia ingin anaknya itu mendapatkan nikmat yang selama ini dia belum dapatkan. Bahkan jangankan orang yang soleh, orang yang belum soleh aja seringkali bilang ke anaknya, nak, kamu harus lebih baik daripada papa. Gitu. Lalu ketika lihat papanya sholat, enggak sholat. Tapi kenapa papanya enggak punya penyakit hasad ke anaknya? Karena dia sayang sama anaknya. Makanya kalau ingin bersih dari sifat hasad, jauhi rasa benci dan sifat benci sama orang. Makanya Nabi SAW adalah manusia yang paling bersih dari hasad. Kenapa? Karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu rahmat. Rahmat untuk alam semesta. Beliau itu diutus sebagai rahmat alam semesta. Sebagai rahmat alam semesta. Makanya gak ada penyakit hasadnya. Kalau kita ingin bersih dari penyakit hasad, sayangi saudara kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Itu sebab pertama, karena saling benci di antara kita, permusuhan di antara kita. Yang kedua, jadi sekali lagi itu sebab yang pertama, biar kita ngerti ya, kenapa gue hasad sama dia, ya gue gak suka sama dia, gue benci banget. Nah itu berarti ini bencinya nih harus diobati. Kenapa dia benci? Yang kedua, at-ta'azzuz, yaitu sifat an yathqulu alaihi an yartafi' alaihi ghairuhu. Sifat gak suka kalau ada orang lebih baik daripada dia. Rasanya berat, ta'azzuz itu merasa berat ketika melihat ada orang yang lebih tinggi dari dia, lebih sukses daripada dia, lebih berhasil daripada dia. Kata Imam Munawi rahimahullah, berat melihat orang lain itu punya sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan. Nah itu. An yadhhar min al-mahsud fadlun ya'jizu anhu. Sifat itu ada sifat, dan itu sifat enggak bagus. Rasa berat. Nyesek gitu kalau ada orang lebih berhasil daripada dia, lebih sukses daripada dia, lebih solid daripada dia, lebih kaya daripada dia. Kalau wanita ada yang lebih cantik daripada dia, kalau laki-laki ada yang lebih tampan atau ada yang lebih atletis daripada dia, itu akan timbul hasad. Akan timbul hasad. Gitu coba. Gitu. Benar gak? Gitu. Itu yang kedua. Jadi hati-hati nih. Sifat ini. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, jarang kita, atau bisa dikatakan mungkin gak ada orang yang hasad sama orang yang pencapaiannya di bawah dia. Gak ada peraih medali emas tuh hasad sama yang mendapat perak. Gue ini hasad sama lo, tau gak? Kenapa bang? Ya lo dapat perak, nah kan gue kalah sama lo. Ya tetap aja gue hasad sama lo. Aneh banget hadirin. Kan yang perak kalahnya sama siapa? Yang medali emas, jadi yang medali emasnya hasad. kok enggak terima, lu kenapa lu dapat perak? Gimana sih abang nih? Nah, itu kan aneh. Ada ketemu orang kayak begitu? Nggak pernah diri. Jadi kita tuh asal sama, gue hasad banget, gue kalah terus sama dia. Nah, itu baru. Nah, itu hadirin. Itu hadirin. Dan sebagian ulama mengatakan khususnya yang persaingan di antara mereka itu ketat, itulah. Itu api hasad lebih kuat lagi itu. Api hasad lebih kuat lagi. Makanya kan seringkali itu dulu waktu kita sekolah tuh yang ranking-ranking di bawah banget, yang ranking 1 dari belakang, 2 dari belakang, itu seringkali gak ada masalah sama yang ranking 1 dari atas, ranking 2 dari atas. Mungkin ada dan pasti ada, tapi gak secara umum, banyak yang gak sesengit kalau yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, terus nilainya tuh seru-seruan. Apalagi ada program yang dua terbaik akan dapat beasiswa atau pertukaran pelajar, dua terbaik. Lalu yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5 itu nilainya cuma beda 0,0,0,0,0. Itu sangat sensitif hadirin. Sangat sensitif. Sangat sensitif. Sangat sensitif, itu harus hati-hati. Jadi kalau kita punya kompetitor seperti itu, hati-hati, jangan sampai kita benci dia. Ini tuh harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena hasad kan ngerusak hati kita. Jangan sampai gara-gara prestasi dia, hati kita berantakan. Sebelum ditata, kita harus senang sama dia dan seterusnya. Itu yang kedua. Merasa berat kalau ngeliat ada orang lebih baik daripada dia. Yang ketiga hadirin, penyebab hasad adalah sombong. Orang yang punya tabiat sombong, kata para ulama, dia akan hasad. Dia akan hasad. Makanya iblis kan hasad. Iblis sombong. Aba wastakbar. Iblis enggan, iblis sombong, kata Allah. Allah bilang iblis sombong. Hasad. Kenapa Adam yang itu? Kenapa bukan saya? Hasad. Maka hati-hati, kalau kita punya penyakit sombong, arahnya udah hasad. Ini dua sejoli. Makanya kan tadi apa? Hirs, kiber, hasad, kata para ulama. Maka gimana? Jangan sombong hadirin. Jangan sombong. Gimana biar gak sombong? Sombong kan batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Udah terima kebenarannya. Sepahit apapun terima. Udah. Terima. Dan kalau kita terjatuh kebenaran, ya udah jangan kebenarannya kita tolak. Ya memang saya salah. Saya khilaf. Udah. Jangan pernah nolak. Karena kalau kita nolak, ini nggak berhenti sampai di sini. Kita kena sombong, nanti kita kena hasad. Dan jangan pernah ngeremehin orang, hadirin. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengkoreksi dan meluruskan ketika ada seseorang yang berkata tidak baik kepada wanita yang berzina lalu bertobat. Tidak boleh diremehkan. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai Arabi, Arab Badui, dihormati sama Nabi SAW. Padahal Arab Badui ini pipis di masjid hadirin, tetap tidak diremehkan. Jangan pernah remehkan orang. Itu akhlaknya para nabi dan rasul. Jangan pernah remehkan. Ya, pentingnya menghormati, menghormati, respect, respect, respect itu penting. Makanya salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu di awal-awal itu, penuntut ilmu itu kata para ulama harus diajarkan respect, respect, respect, respect. Menghormati, menghormati, menghormati, menghormati. Menghormati orang, bukan meremehkan, meremehkan, meremehkan. Itu kan sabda Nabi SAW atau didikan Nabi SAW. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yakir kabirana wa ya'lam li'alimina haqqo. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang junior dan tidak memuliakan yang senior dan tidak tahu hak dari ahli ilmu. Tidak tahu hak dari ahli ilmu. Kita harus, itu yang harus kita camkan. Lalu dari kecil tuh terima kebenaran, terima kebenaran. Sekali lagi, kita jatuh ke dalam kibir, maka arahnya kita akan jadi orang yang hasad. Hati-hati. Terima kebenaran dan latih diri kita menghormati, menghormati, menghormati. Kalau salah, istighfar lalu ulang lagi, coba lagi. Yang ke berapa nih? Yang keempat, at-ta'ajjub, kata para ulama. Ta'ajjub, ujub. Ujub. Jadi orang yang ujub itu nanti jatuhnya ke hasad. Orang yang ujub terpukau dengan dirinya sendiri. Yang berpikir bahwa dia yang berjasa. Yang berpikir bahwa dia berhasil karena dirinya, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Itu akan hasad. Karena orang yang ujub itu melupakan Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan dia semua yang dia dapatkan. Nah, kalau dia melupakan Allah, otomatis ketika melihat orang dapat kenikmatan, dia lupa yang ngasih itu Allah. Jadi fokusnya tertuju sama tuh orang. Jelas nggak nih hadirin? Orang yang ujub kan ya kayak Qarun aja. Saya ini dapat semua ini gara-gara ilmu saya, kan gitu kata Qarun. Orang yang ujub kan gitu. Gue suksesnya karena kerja keras gue. Dia lupa bahwa Allah tuh yang ngebantu. Ada banyak orang yang lebih, yang kerja lebih keras daripada dia nggak sukses tuh. Ada banyak orang. Semua pebisnis hebat yang jujur ya akan mengatakan bahwa salah satu faktor besar kesuksesan itu keberuntungan. Jadi bukan karena, bukan sebatas karena effort, karena ini beruntung. Itu apa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang bilang, enggak, gue suksesnya gara-gara gue ngerintis dari awal, gue yang ngebangun segala macam. Berarti dia lupa bahwa Allah lah yang ngebantu dia selama ini. Maka berikutnya dia akan lupa bahwa Allah lah yang kasih kenikmatan yang lebih kepada saudaranya, kepada orang tersebut. Akhirnya yang dia langsung serang saudaranya tersebut, kok dia bisa sukses? Allah ngasih loh mas. Ada nggak? Ada mengelawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Lihat orang yang ingat sama Allah kan, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itu keutamaan yang Allah kasih kepada orang yang Allah pilih. Ya udah. Dan banyak banget kehidupan dunia demikian. Itu karunia yang Allah pilih. Dan gak ada yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas. Pasti ada alasan. Allah itu ahkamul hakimin. Ketika ngasih kepada seseorang, itu pasti ada hikmah. Cuman kita, karena kebodohan kita, gak ngerti. Pasti ada hikmah. Dan Allah gak mungkin zalim kok. Gue lebih pantas. Enggak. Berarti kalau dibilang gue lebih pantas, berarti hitung-hitungan Anda lebih hebat daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelancangan yang besar. Banyak orang yang ujub itu arahnya hasad. Habis ujub hasad udah. Gitu aja. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Yang kelima, al-khawfu min fawtil maqasidi. Khawatir dan takut kehilangan sesuatu yang dia inginkan, yang dia incar, yang dia sukai, yang dia cita-citakan, atau yang dia miliki, atau yang sudah dia miliki. Karena mungkin ada kompetitor, ada pihak lain yang hadir, dan seterusnya. Maka timbullah hasad. Timbullah hasad karena dia pikir bahwa cita-citanya bisa gagal gara-gara kehadiran orang ini. Yang dia miliki akan hilang dan direbut oleh orang ini. Yang dia harapkan itu akan sirna gara-gara orang ini. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Hanya hadirin, salah satu kunci dalam beriman kepada takdir, beriman kepada takdir, adalah konsep wa ta'lam, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab, "Law anfaqta mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kalau engkau berinfak dengan emas sebanyak satu atau sebanyak pegunungan Uhud atau ya, pegunungan Uhud, Allah enggak akan terima infak emasmu sampai engkau beriman dengan takdir. Itu kalau hadis Ubay bin Ka'ab. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Jadi sampai engkau beriman kepada takdir dan sampai engkau mengetahui dan yakin bahwa apa yang Allah takdirkan diberikan kepada engkau tidak akan meleset. Enggak akan meleset. Enggak akan hilang. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan engkau dapatkan. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar. Dan kalau engkau wafat dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan ini, engkau termasuk ahli neraka. Itu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah jawaban. Hatta tu'mina bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Jadi maksud mau ibadah sehebat apapun enggak akan Allah terima sampai Anda beriman dengan takdir. Dan salah satu perincian beriman kepada takdir apa? Engkau yakin apa yang Allah takdirkan diberikan kepada engkau enggak akan meleset. Dan apa yang tidak Allah takdirkan enggak akan diberikan kepada engkau. Baik itu nikmat atau musibah enggak akan ada. Kalau Allah enggak takdirkan enggak akan. Kalau takdirkan kejadian. Jadi, walau mutta, dan kalau engkau wafat dengan akidah yang berbeda dengan yang tadi saya sebutkan, engkau termasuk ahli neraka. Ini adalah prinsip atau kaidah yang otomatis memutus jalan menuju hasad. Khususnya penyebabnya adalah kita takut kehilangan sesuatu karena hadirnya orang lain. Kita takut kehilangan sesuatu karena kedatangan pihak lain. Kita takut kehilangan sesuatu karena kehebatan orang lain. Selama kita ikhlas, beriman, beramal soleh, dan fokus pada diri kita, kewajiban kita, tugas-tugas kita, aman. Kan yang perlu ditakutkan. Dan kalau memang kita gak dapatkan itu bukan gara-gara salah pihak lain. Gara-gara kehadirannya. Tapi itu ditetapkan oleh Allah dan gak akan merugikan kita selama kita beriman, selama kita beramal soleh. Kan begitu. Rasanya jamaah tahu beberapa kasus ketika ada penumpang terlambat naik ke sebuah pesawat lalu mungkin di replace sama yang lain karena mungkin dia sakit atau macet atau dia dizolimi, atau ada hal segala macam. Begitu sampai ke bandara, atau kalau dia sakit dia akhirnya di cancel. Dia sedih, tolong dong, tolong. Bahkan ada yang marah-marah, selama ini saya tunggu pesawat. Gitu loh. 2-3 jam saya nunggu. Kenapa saya cuma terlambat sekali aja ditinggal sama si pesawat? Kesel ya. Tiba-tiba beberapa jam kemudian dapat berita ada sesuatu dengan pesawat tersebut. Qadarullah wa syafa'a. Kasus itu kan bukan 1-2 kasus, hadirin. Pertanyaannya, kita beriman gak bahwa Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita? Asal kita beriman, asal kita beramal soleh, asal kita jalankan tugas-tugas kita. Itu poin. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kalau kita gak dapat, itu bukan keburukan. Asal kita beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan jangan kalian terpuruk, jangan jatuh, jangan merasa rendah, jangan merasa kerdil, jangan merasa sedih. Kalian itu tinggi jika kalian beriman. Surat apa? Ali Imran ayat 139. Ali Imran 139. Dan jangan merasa rendah, jangan lemah, jangan down, jangan terpuruk, jangan sedih, karena kalian itu mulia jika kalian beriman. Ayat ini turun karena kejadian apa, hadirin? Hah? Kejadian perang Uhud. Pertanyaannya, pada saat perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabat berhasil meraih kemenangan apa tidak? Enggak. Dan mereka menginginkan kemenangan. Semua orang berperang ingin menang. Tapi kemenangan tidak berhasil diraih pada saat itu. Jadi mereka tidak berhasil mendapatkan keinginan, cita-cita, dan yang mereka tuju. Apakah itu buruk? Enggak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu hadirin. Jadi pertama, insyaallah aman. Amal itu kalau takdir kan akan dapat, kalau enggak itu yang terbaik buat kita. Jadi enggak perlu hasad, hadirin. Dan untuk ini, untuk kita semua. Yang keenam, hubur yasa wa talabul jah. Penyebab yang keenam adalah cinta kekuasaan dan ambisi mendapatkan kekuasaan tersebut, atau cinta kepemimpinan dan ambisi mendapatkan kekuasaan. Itu, hadirin. Dan dalam bidang manapun, kepemimpinan kan manapun, semua bidang. Siapa yang berkuasa di pabrik ini? Oh, si Fulan. Nah, siapa harus ngincar ini? Karena kita, dan ini masa, makanya para ulama itu bilang, jangan pernah ambisi. Dan gunakan konsep para ulama bahwa kepemimpinan, kekuasaan itu amanat. Dan bisa jadi Allah selamatkan kita dengan cara kita gagal menjadi pemimpin di sebuah lingkungan atau sebuah bidang. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sangat besar, hadirin. Jadi untuk apa kita hasad sama orang? Wong yang memimpin atau yang berkuasa lagi diuji sama Allah. Gak ada alasan kita hasad sama dia. Itu yang perlu kita camkan. Ada orang hasad sama pihaknya karena dia yang sukses, dia yang menang, dia yang lebih terkenal. Bukankah popularitas itu ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lah kok hasad sama pihak yang sedang diuji sama Allah? Dan ujian-ujian itu ujian-ujian berat loh. Ujian berat. Waktu kita SMA, ujian berat itu apa? Mata pelajaran apa? SMA. Hah? Matematika. Kalau antum udah bilang matematika, gimana yang lain ya? Antum aja bilang matematika berat. Pada saat selesai pada saat bel tanda selesai jam pelajaran pertama, kan ada jeda tuh ya, dengan bel masuk pelajaran mata pelajaran kedua. Dan biasanya kalau dulu kita sempat keluar-keluar dulu ya, gitu lah, ketemu sama teman, gitu gak sih? Sama gak sih? Sama ya? Jangan-jangan kita satu sekolah gak? Kalau sekolah zaman sekarang gitu juga gak? Gak tahu ya. Ya mungkin gitu ya. Terus kita ke sebelah nih, ke sama satu angkatan. Tiba-tiba kata teman kita, abis deh riwayat gue. Lo kenapa? Tadi Bu Mawar buat ujian matematika mendadak. Hah? Ujian matematika? Iya. Aduh, berantakan ya. Tamat riwayat gue. Benar nih. Dikasih tahu enggak? Enggak. Mendadak. Lah hari ini ada pelajaran matematika? Ada. Kapan? Ya abis ini gitu. Abis ini pelajaran matematika. Aduh. Nah pertanyaan Ana, pertanyaan saya, kira-kira kita hasad sama dia enggak? Hah? Kita terus begitu jam kedua, ternyata Bu Mawar enggak kasih ujian di kelas kita. Karena Bu Mawar sakit perut misalnya. Akhirnya pergi ke kepala sekolah, minta izin pulang Bu Mawarnya. Akhirnya enggak ada pelajaran matematika. Nah, ketika kita enggak dapat ujian matematika hari itu dan kelas sebelah dapat ujian matematika di hari tersebut, siapa yang hasad terhadap mereka? Nah, coba angkat tangan. Pernah sekolah enggak? Pernah sekolah, sepakat ya kita pernah sekolah. Nah, siapa yang hasad? Gila, gua enggak terima. Masa di sana doang ujiannya? Kenapa di kelas kita enggak ujian? Oh, tapi kan Bu Mawar sakit perut. Ya nitip kayak soal-soalnya. Kan ada guru apa? Apa istilahnya? Guru guru piko BK, guru piket. Gimana sih masuk gak sih sekolah dulu? Masa guru BK? Guru BK tuh kalau ada yang bolos, ada yang ini bermasalah, ada yang ngerokok, sekarang guru BK. Kalau yang kasih tugas tuh guru piket. Gak pernah masuk kayaknya nih. Kan gimana sih, kenapa kita gak dapat ujian matematik? Harusnya fair dong, adil dong. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, Masya Allah. Tapi kan Bu Mawar lagi sakit perut. Ya nitip kan soalnya ke guru piket. Udah, gue gak terima nih. Gue mau bicara sama kepala sekolah. Siapa di antara kita demikian? Ya Allah. Ada. Itu disembur sama teman-teman yang lain. Ini anak error ya. Justru kita alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Gak jadi ulangan matematika gitu lah. Lu mau kemana? Gue mau ke musholat dulu. Kenapa? Mau sholat duha. Masya senang gitu sholat duha. Kenapa? Karena kita tahu ujian matematika itu susah. Gak ada yang hasad. Nah saya ingin tanya nih, ujian jadi pemimpin itu susah atau berat? Nah, susah dan berat. Jadi ujian popularitas itu susah atau enggak? Susah. Berkuasa susah. Gak ada yang mudah. Nah kalau kita meyakini bahwa itu semua adalah ujian, kenapa kita hasad hadirin? Itu yang keenam. Yang ketujuh, khabthun nafsi wa syuhuha bil khairi li ibadillahi ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, jiwa yang buruk dan pelitnya jiwa untuk berbagi kebaikan, bahkan melihat kebaikan yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah. Itu. Dan ini buruknya jiwa dan pelitnya jiwa sehingga dia nggak mau share, nggak mau sharing, nggak mau sharing kebaikan sama yang lain. Karena dia nggak suka kalau yang lain pintar juga, berhasil juga. Bahkan bukan hanya nggak suka sharing, kata para ulama, dia nggak suka ngelihat orang sukses gitu aja, nggak, pelit banget. Dan kata para ulama, ini sebab yang paling parah. Kenapa? Karena lihat sebab, 6 sebab yang lain itu ada pemicu dari pihak luar. Tapi kalau ini nggak ada pemicunya, udah. Emang dia nggak suka aja. Jadi maksudnya di sini dia di sebab lain tuh ada pemicu dari pihak luar. Kalau ini emang dari dalam, dari dalam, dari dalam. Ini yang paling buruk dan ini yang paling susah diobati. Kan coba kita lihat misalnya al-adawa wal-bagdha tadi, benci sama permusuhan. Ini karena kan ada musuhnya gitu loh. Ada orang misalnya, bahkan bisa jadi musuhnya itu yang pertama kali zalimin dia, tapi akhirnya dia benci terus. Ya udah tinggal hilangkan itu. Yang kedua apa? Ta'azzuz, enggak suka ngelihat orang lebih baik. Atau enggak suka ngelihat orang mendapatkan sesuatu yang dia enggak bisa raih gitu loh. Solusi itu faktor luar. Dan solusinya simpel, bahwa kita tuh enggak dinilai sama Allah karena kinerja orang lain, gitu aja udah. Yang kedua tadi kita belum sebutkan ya obatnya. Yang kedua, coba catat. Jadi kan nafsu apa, kita enggak suka atau kita berat ngelihat orang mendapatkan apa yang kita enggak bisa dapatkan, atau meraih apa yang enggak bisa kita capai, mendapatkan apa yang kita enggak punya. Maka jawabannya simpel, bahwa kita enggak dihisap atau kita enggak akan dipermasalahkan karena pencapaian orang lain. Kita akan dihisap tentang apa yang Allah kasih ke kita dan bagaimana penggunaannya, itu aja. Misalnya teman-teman yang nggak bisa melihat di hari kiamat, mereka nggak akan dihisap tentang mata mereka. Jadi nggak perlu ngiri dengan orang yang bisa melihat, kan nggak aman, nggak akan di itu. Bukan ngiri, hasad ya. Hasad. Orang kita yang miskin misalnya, nggak akan dihisap dengan atau tentang hartanya orang kaya. Jadi nggak perlu hasad sama orang kaya. Kita punya duit 20 juta, ya kita akan dihisap ini aman. Bukan dihisap dengan 20 miliarnya orang kaya. Jadi gak perlu ribet, kita akan dihisap masing-masing. Dan kebahagiaan kita itu bukan terletak pada pencapaian orang lain yang lebih tinggi dari kita, atau sakit hatinya kita atau sengsaranya kita itu gak ada kaitannya dengan pencapaian orang lain yang lebih tinggi dari kita. Sakit hatinya kita itu karena masalah iman dan tauhid. Itu poinnya. Jadi itu no issue. Yang ketiga kibar gitu loh. Al-ujub, al-khuf, apa takut enggak dapat ini dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan orang. Nah, ini kumpulannya nih gitu loh. Khubtun nafs, emang jiwanya buruk, dan kibar bisa masuk ke sini juga. Ujub bisa masuk ke yang ketujuh juga. Nah, solusinya adalah menata jiwa dan hati. Itu poinnya. Ini yang bisa disampaikan. Inilah sebab-sebab hasad yang dijelaskan oleh para ulama secara detail. Dan semua kasus hasad itu masuk ke sini semua. Alhamdulillah. Coba kita renungkan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Sengaja kita perluas karena ini penyakit bahaya banget. Penyakit ini bahaya banget. Semoga Allah jaga diri kita dari seluruh penyakit hati termasuk hasad. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.